Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim ala rasulina muhammadin alaihi afdalus salati wassalam wa alihi wa sahbihi wa mawalah. Qala Allahu subhanahu wa ta'ala fi kitabihil aziz: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ثم أما بعد, قال الإمام الحافظ أحمد ابن علي ابن هجر الأثقلاني Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala fi kitabihi al-'azim an-nafi' Bulughul Maram, Kitabul Janaiz, قال رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الذي نعم. Kita sudah ambil hadis ini. Alhamdulillah. قال في الذي سقط عن راحلته فمات اكسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين. متفق عليه. Ada yang perlu menjadi catatan bagi kita berkaitan dengan hadis ini, bahwa al-Imam Ibnu Daqiqil 'Id rahimahullahu taala beliau mengatakan, al-hadithu dalilun ala annal muhrim idza mata yabqa fi haqqihi hukmul ihram, wa huwa madhhabus Syafi'i wa Ahmad. Berkata al-Imam Ibnu Daqiqil 'Id Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, hadis Abdullah ibn Abbas ini tentang muhrim yang terjatuh dari hewan tunggangannya ketika lagi berihram, kemudian dia wafat karenanya, meninggal karenanya. Di sini ada dalil, kata beliau, bahwa seorang yang berihram, apabila dia seorang yang lagi berihram, lagi muhrim, apabila dia meninggal dalam keadaan dia berihram, maka hukum ihram itu berjalan untuknya. Atau dia tetap dihukumi lagi berihram. Inilah pendapat Imam Syafi'i dan Ahmad. Yang tentunya keterangan ini membuat atau menguatkan keterangan kita sebelumnya, bahwa muhrim yang lagi atau seorang yang lagi berihram ketika wafat, dia di kafani dengan kain ihramnya dan tidak ditutup kepalanya sehingga dia seperti sebagaimana orang yang berihram. Demikian tidak diberikan minyak wangi karena orang yang muhrim diharamkan memakai minyak wangi, laki ataupun perempuan. Sehingga ketika wafatnya pun tidak diberikan minyak wangi. Berbeda dengan jenazah atau mayit yang dia meninggal ataupun wafat selain berihram, sebagaimana nantinya akan kita dengarkan keterangannya, disenangi setelah dimandikan dan setelah selesai disucikan dan dibersihkan jenazah, maka diberikan minyak wangi, demikian juga kain kafannya. Wallahu a'lam bissawab. Hanya saja kalau muhrim yang meninggal karena masih tetap dimandikan, maka tidak mengapa air mandinya dicampurkan dengan daun bidara, karena itu bukan untuk mewangikannya, tetapi dengan maksud dan tujuan menjadikan badan si mayit bersih dan membuat dingin ataupun adem jasad si mayit. Karenanya tidak mengapa dimandikan dengan air dan daun bidara sebagaimana jenazah yang lainnya. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Qala rahimahullahu ta'ala, wa an Aisha radhiyallahu ta'ala anha qalat lamma aradu ghasla Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qalu wallahi ma nadri nujarridu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kama nujarridu mautana amla. Al-hadith rawahu Ahmad wa Abu Daud. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wafat, tatkala hendak dimandikan, mereka yang memandikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiskusi apakah, atau demi Allah, apakah kita melepas pakaian beliau sebagaimana kita melepas jenazah-jenazah yang lain ataukah tidak? Demi Allah, kita tidak tahu apakah kita mesti melepas pakaian beliau sebagaimana kita melepas pakaian jenazah-jenazah yang lain ataukah tidak? Ketika memandikan jenazah ataupun mayit. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Al-Imam Abu Daud. Imam Ahmad dalam musnadnya dan Abu Daud dalam sunannya. Sebagaimana yang telah kita sampaikan sebelumnya, bahwa yang memandikan beliau dari karib kerabat beliau, yaitu Ali ibnu Abi Talib, Abbas ibnu Abdul Muttalib, Al-Fadl ibnu Abbas, Usama ibnu Zaid, Qasamun ibnu Abbas. Mereka lah yang memandikan atau mengurus pemandian jenazah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun yang bertindak sebagai tenaga memandikan secara langsung adalah Ali radhiyallahu taala anhu, sementara yang lainnya membantu Ali. Mengambilkan air, menuangkan air, demikian membalik jenazah beliau ketika hendak dituangkan air untuk mandi beliau sebagaimana jenazah yang lain. Membalik ke arah kanan, membalik ke arah kiri. Insyaallah taala kita akan dapatkan keterangannya pada kesempatan berikutnya. Hanya saja di sini menunjukkan dan sebagai dalil bahwa jenazah manusia yang mulia saja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pun dimandikan sehingga jenazah yang lainnya pun dimandikan. Illa syuhada, kecuali mereka yang langsung mati syahid berperang di jalan Allah subhanahu wa ta'ala dalam membela agama Allah subhanahu wa ta'ala di medan jihad, sebagaimana juga akan kita dapatkan keterangannya nanti. Sehingga memandikan jenazah sebagaimana telah kita dapatkan keterangannya sebelumnya, memandikan jenazah juga adalah wajib. Sampai pun jenazah manusia yang mulia yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian ketika mereka berdiskusi para sahabat ini dan mereka tidak menemukan jalan keluar, Allah pun membuat mereka tertidur sejenak tiba-tiba. Dan di dalam tidur mereka diperdengarkan suara yang mengajari dan menyeru bahwa mereka hendaknya memandikan Rasulullah fi thiyabihi dengan pakaian beliau. Karenanya setelah mereka mendapatkan keterangan tersebut, karena yang ditidurkan oleh Allah dengan tiba-tiba mereka semuanya dan sama-sama mendengarkan, sama-sama mendapatkan keterangan tersebut dari suara yang mengajarkan dan menyeru agar Rasulullah dimandikan dengan pakaiannya, maka mereka pun sepakat memandikan Rasulullah dengan pakaiannya. Dan ini adalah keistimewaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentunya tidak pada yang lainnya. Adapun yang lainnya selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dimandikan dengan membuka pakaiannya. Hanya saja daerah aurat dari pusar ke lutut ditutup dengan penghalang yang dengannya bisa yang memandikan melihat secara langsung dengan kain ataupun yang menghalangi dari yang sejenis kain tersebut. Sehingga yang terbuka hanyalah bagian atas pusar dan di bawah lutut. Tentunya apa yang di bawah pusar dan di atas lutut adalah aurat yang mesti ditutup. Sama saja dia dalam keadaan hidup ataupun telah wafat. Adapun Rasulullah, maka tidak dibuka sama sekali pakaiannya, dimandikan dengan berpakaian. Dan sebagaimana tadi kita katakan, itu adalah kekhususan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak pada selainnya. Dengan keterangan ini, sebagaimana juga telah kita terangkan, bahwa ketika jenazah dimandikan, hanyalah yang berhak melihat dan berhak menemani jenazah dengan pemandiannya mereka yang ditugaskan atau yang bertugas bertanggung jawab dalam pemandiannya. Tidak boleh dipamer, dipajang secara umum, karena hal itu adalah suatu yang dilarang dan diharamkan, bahkan ketika berkaitan dengan auratnya. Sehingga baik itu jenazah laki-laki ataupun perempuan, hanyalah yang melihat badan yang pantas untuk dilihat, yang boleh untuk dilihat hanyalah mereka yang memandikan atau yang bertugas memandikan. Dan para ulama menyebutkan yang memandikan yang langsung bersentuhan dengan badan si mayit dalam memandikannya cukup seorang. Dan yang membantunya satu ataupun lebih dari apa yang dianggap cukup. Karena yang membantu, yang memandikannya secara langsung, membantu untuk mengambilkan air, menyiapkan peralatan-peralatan untuk pemandiannya dan nantinya pengkafanannya. Membantu untuk membalik jenazah sebagaimana jenazah Rasulullah ketika hendak dibersihkan, tentunya daerah belakang kanan ataupun kiri dengan memiringkannya sebagaimana nantinya insyaallah taala mudah-mudahan kita bisa mempraktekkannya, artinya mempraktekkan bagaimana memandikan jenazah. Jadi yang membantu satu atau dua. Atau yang membantu mereka yang benar-benar dibutuhkan untuk membantu. Kemudian tidaklah jenazah itu dimandikan dengan tempat terbuka, tetapi jenazah itu dimandikan di tempat yang tertutup dari pandangan mata manusia yang tidak memandikannya. Bahkan ditekankan dibuatkan tirai ataupun mungkin di dalam tenda, sehingga apa yang wajib dan mesti ditutupi dari si mayit berkaitan dengan anggota badannya aman, dan tidak menjadi bahan pembicaraan yang jelek di sisi manusia. Karena itu adalah aib yang tidak boleh mereka membicarakannya. Demikian berkaitan dengan memandikan jenazah menyinggung hadis ini. Kita akan lewati insyaallah taala beberapa keterangan yang telah kita singgung secara singkat pada pertemuan kemarin dalam hadis-hadis yang datang berikutnya insyaallah taala. Wa an ummi Athiyah radhiyallahu anha qalat dakhala alaina an-nabi wa nahnu naghsilu ibnatahu atau nahnu nughassil wa nahnu nughassilu ibnatahu. Dari Ummu Athiyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata, Nabi masuk ke sisi kita dalam keadaan kita lagi memandikan jenazah putri beliau. Dan putri beliau di sini diperselisihkan apakah dia itu Zainab ataukah Ummu Kulthum. Namun yang masyhur tersebar itu adalah Zainab. Maka beliau pun mengatakan kepada para wanita yang mendapatkan tugas memandikan jenazah putri beliau ini, iksilnaha thalatha au khamsa au aktsara min dhalika irra'aytunna dhalika bima'in wa sidrin waja'alna fil akhirah kafuran au syai'an min kafurin. Mandikanlah putri saya ini dengan 3 kali siraman ataupun 5 kali ataupun lebih daripada itu apabila kalian melihat perlu untuk ditambah. Mandikan dengan air dan daun bidara. Dan jadikanlah akhir mandinya dengan kafur barus atau sesuatu dari kafur barus. Hadis ini atau potongan hadis ini menunjukkan kepada kita bahwa jenazah wanita dimandikan oleh wanita pula. Dimandikan oleh wanita pula. Wanita di sini bisa jadi dia itu adalah ibunya atau karib kerabatnya ataupun siapa yang amanah yang mengerti bagaimana memandikan jenazah. Karena itu memandikan jenazah tidak semua pihak, hanyalah mereka yang mengetahui bagaimana cara memandikan jenazah. Yang tidak bisa memandikan jenazah, walaupun dia dari karib kerabatnya atau orang terdekatnya, maka dia tentunya tidak memandikannya. Tetapi yang memandikan jenazah, walaupun dia bukan dari orang terdekatnya, hanya saja dia mengerti dan amanah tentunya. Karena orang yang memandikan akan melihat badan si mayit dan apa yang mungkin tersembunyi dari badan si mayit. Dari aib dan kekurangan ataupun yang dia dapatkan dalam pada badan si mayit atau pada jasad si mayit, maka dia pertama mengerti cara memandikan dan amanah. Dia tidak mengumbar atau membicarakan tentang jenazah ba'da taksili setelah dia memandikannya. Berikutnya, jenazah laki-laki dimandikan laki-laki. Jenazah perempuan dimandikan perempuan. Terkecuali, akan datang riwayat nanti dari Rasulullah dan juga dari Ali, terkecuali suami dengan istrinya, istrinya dengan suaminya. Ketika istri wafat, suami bisa memandikan istrinya. Bahkan dia lebih utama. Ketika suami wafat, istri bisa memandikan suaminya. Adapun selainnya, maka sesuai dengan jenis kelaminnya. Tadi sudah kita ikat bahwa dia adalah orang yang faham memandikan, orang yang amanah, dan tentunya lebih utama orang yang terdekatnya, yang mempunyai hubungan keluarga atau kekerabatan dengannya. Itu yang paling utama. Tetapi mengerti bagaimana cara memandikan, dan tentunya amanah. Karena itu, sebagai tambahan, memandikan jenazah, ilmu, atau cara memandikan jenazah, ilmu yang perlu untuk kita ketahui. Karena tentunya akan berkaitan dengan jenazah di sisi kita nantinya. Bukan suatu yang kita remehkan atau kita sepelekan, tetapi perlu untuk kita ketahui bagaimana pemandiannya, caranya, kaifiatnya memandikan jenazah, tentunya dengan cara terbimbing dan benar sesuai dengan dibimbing syariat dan adab-adab yang mulia. Berikutnya, yang berkaitan dengan hadis ini, anak di bawah usia, belum sampai balig, bahkan di bawah usia, boleh yang memandikannya selain jenisnya. Boleh yang memandikannya selain jenisnya. Tentunya tidak lepas dengan bentuk amanah, dengan sifat amanah, dan tidak lepas dengan kelayakan. Kemudian, ketika berkaitan dengan aurat, qubul ataupun dubur, aurat di depan ataupun yang di belakang, qubul ataupun dubur, maka membersihkannya di bawah kain dan yang memandikan dan yang menunaikan penyelenggaraan memandikan ini tidak langsung bersentuhan tangannya dengan aurat di depan ataupun di belakang. Sehingga mungkin tangannya dibebat oleh kain. Atau dia memakai alat pembantu yang tentunya telah dibasahi dengan air dan diberikan pembersih berupa sabun atau yang sejenisnya. Demikian daun bidara yang sudah disiapkan. Kemudian dia pun menjalankan tugasnya membersihkan aurat yang di depan kubul dan yang di belakang dubur. Pada keterangan sebelumnya, air mandi dengan air yang digabungkan dengan daun bidara ini adalah air yang bukan untuk membersihkan kotoran-kotoran yang pertama kali diinginkan membersihkannya. Ini tidak termasuk dalam hitungan 3 kali siraman, 5 kali dan seterusnya. Sehingga ketika mayit hendak dimandikan, dibersihkan pertama kali daerah auratnya, depan ataupun belakang. Dan telah kita dapatkan keterangan, dielus ataupun ditekan yang ringan, bukan tekan yang keras, sekedar menjalankan telapak tangan di atas perut dengan tekanan ringan agar supaya apa yang tersisa dari kotoran, baik itu baul ataupun kotoran yang lain yang keluar atau yang belum keluar bisa keluar, kemudian dibersihkan. Dibersihkan dengan air tentunya secukupnya. Setelah itu disabunkan sehingga bersihlah bagian kubul dan dubur. Setelah dianggap bersih, baru jenazah dimandikan. Jenazah dimandikan tadi dikatakan, mandikanlah 3 kali, 5 kali, atau lebih daripada itu apabila dipandang perlu. Memandikan jenazah disenangi dengan jumlah siraman yang ganjil. jumlah siraman yang ganjil. Tentunya yang pertama yang wajib itu satu kali, baru kemudian 3, 5, dan 7. Kenapa kita katakan 7? Sebagian ulama memandang 7 kali siraman itu sudah sempurna. Sudah sempurna. Sehingga jumlah yang paling tinggi 7 kali siraman. Hanya saja para ulama yang lain melihat kalau memang dipandang perlu menambah sesuai dengan apa yang dilihat oleh pelaksana pemandian si mayit, mungkin perlu, maka ditambah dengan ganjil pula. Yang pokok diakhiri dengan atau disarankan dan diutamakan diakhiri dengan yang ganjil. Namun kata para ulama semuanya, 7 itu sudah hitungan terbanyak. Artinya jenazah dengan 7 kali siraman, kalau tidak ada masalah itu sudah terlalu cukup. Siraman 3 kali saja kalau dipandang itu sudah cukup, maka 3 kali siraman saja. Tentunya ini semua dalam rangka menjaga tubuh si mayit. Menjaga tubuh si mayit. Kemudian air yang dipakai, air yang dingin bukan diberikan es, tapi air yang normal dingin. Dan tentunya kalau dibutuhkan untuk membersihkan apa yang mungkin melekat dengan air dingin, air yang biasa tidak membersihkannya, maka boleh dengan memberikan air hangat. Hanya saja, apabila di satu daerah masuk musim dingin, yang tentunya air pun akan menjadi dingin. Jangankan mayit, jenazah, orang yang hidup dengan air dingin, tentunya dia akan memudaratkan. Maka kata para ulama, karena jenazah ini dengan anggota tubuhnya sudah sangat rapuh sebagai jenazah, maka tidak mengapa menghangatkan air untuk memandikannya, karena udara yang memang, cuaca yang memang dingin. Sehingga jenazah dimandikan dengan air yang biasa, tidak dipanaskan, nanti dihangatkan air dengan kotoran-kotoran yang diperkirakan tidak akan bersih dengan air biasa. Juga apabila cuaca sangat dingin, maka tidak mengapa menghangatkan air untuk memandikan jenazah. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Demikian, kita masih berkaitan dengan memandikan jenazah, yang mudah-mudahan dengan keterangan-keterangan tadi tentunya menjadi penjelas bagi kita semua. Insyaallah ta'ala kita akan lanjutkan hadis ini pada pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik. Wa sallallahu wa sallama ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumiddin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.